Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah semua yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sehat menjadi semakin sehat dan awet sehatnya selama-lamanya. Dan semoga kita yang sehat bisa mensyukuri kesehatan ini dengan amal soleh. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita masuk pada akhir tahun 1432 Hijriah. Berarti besok 1433 Hijriah. Nanti malam. Ya. Biasanya di Solo kalau malam tahun baru Islam ada kegiatan menarik. Kegiatannya unik, di tempat lain mungkin tidak ada. Baris berbaris tiap malam, betul. Setiap malam satu suro, ada baris berbaris keliling kota Solo. Nah, yang di depan adalah kerbau. Boleh enggak baris sama kebu? Boleh-boleh saja. Kalau nanya kan baris jalan bareng kerbau, boleh-boleh saja. Tidak adalah larangannya. Monggo kerso yang mau apa namanya baris sama kerbau, boleh. Baris lo ya. Ini jangan disalahartikan dulu ya. Ya, silakan. Saya tidak akan bahas ini dan itu. Kalau ada orang nanya, kalau yang ngambil teletongnya kerbau hukumnya bagaimana? Najis. Hukumnya najis. Kotoran kerbau itu najis. Kalau lihat kerbau boleh enggak? Kerbau walaupun enggak nutup aurat halal dilihat. Ya, kerbau telanjang pun halal dilihat. Ya kan? Enggak jadi masalah. Yang enggak boleh itu nonton yang nonton kerbau. Lah itu enggak boleh. Justru itu yang jarang dibahas sama orang ya. Orang bahas kan bahas nonton kerbau. Kalau saya lebih suka bahas nonton yang nonton kerbau. Nah, kalau nawaitunya nonton yang nonton kerbau dengan pakaian yang macam-macam itu jelas diharamkan oleh Allah. Tapi kalau lihat kerbau, mau kerbunya bule, mau kerbunya kerbau Afrika hitam gitu misalnya, ya tidak jadi masalah. Lihatnya loh ya, enggak jadi masalah. Nah, terus Ustaz, itu kan ada yang ngambil kotorannya, hukumnya bagaimana? Jelas hukum dalam fikih, ngambil kotoran binatang apapun itu najis. Nah, kalau diusap-usapkan ke wajahnya, mengusapkan apa namanya? Kotoran ke wajah, mengusapkan najis ke wajah, mengucapkan najis ke wajah hukumnya haram. Musyrik apa tidak? Musyrik yang tahu cuman Allah. Karena perilaku zahirnya tidak musyrik. Kan enggak nyembah kerbau kan? Enggak ada perilaku yang musyrik, cuman itu haram. Dan terus tuh kadang yang belum nikah itu ngambil tredongnya sidik dibuat pilis ya, apa namanya? Hah? Buat pilis ya? Buat pupuk boleh, enggak apa-apa. Enggak, itu kadang ada dari desa-desa yang belum nikah, gadis-gadis ambil tredong kebuk buat pilis di sini ya, rodok gilani gitu. Ya, rodok gilani hukumnya haram karena mengotori diri dengan najis. Jadi kita bahas itunya saja, enggak usah nuduh orang ini, enggak usah nuduh orang itu. Cuman ada satu hal yang menarik dari kiat kerbau tiap tahun. Saya mau nyontoh belum bisa. Jadi saya tuh lebih suka lihat sisi baiknya ya, lihat sisi baiknya. Yang jeleknya orang kan udah pada tahu. Cuman baiknya ini kok jarang dibahas. Gimana ngumpulkan orang yang puluhan ribu itu enggak pakai undangan? Betul enggak? Puluhan ribu orang kumpul tanpa undangan, itu satu. Yang nomor dua, ketika acara berlangsung bisa semua diem. Betul enggak? Nah, coba lihat, yang ngerokok matikan rokoknya. Semua khusyuk diam. Yang terdengar cuma suara sek, sek, sek, sek. Suara apa itu? Suara apa namanya, jari, ya kan? Suara langkah kaki. Hening, diam. Seperti itu. Pertanyaannya, kok bisa? Ya, tradisi sekarang zaman modern. Ya, ini zaman modern, semua nonton sinetron. Betul kan? Nonton sinetron. Tapi kenapa ya tradisi ini begitu kuat sampai jenengan-jenengan yang nonton sinetron pun keluar ikut nonton, betul enggak? Ya, yang menganggap banyak kan yang anggap itu cuman opo gitu kan, tapi tetap keluar. Kenapa? Nah, di situ ada sesuatu yang harus kita cari. Sesuatu yang kita pelajari. Kalau saya suka begitu, suka mempelajarinya. Nah, setelah saya pelajari, saya temukan berapa hal. Mau enggak? Mau tahu? Menurut cerita katanya, konon tuh yang di keraton tuh para abdi dalam tuh ya, kalau udah memalam satu suro itu yang bakal kirap itu dapat tugas itu. Tugasnya diantaranya poso. Ya kan? Puasa. Mereka berpuasa. Sekian lama mereka puasa. Puasanya nawaitunya biar nanti kirapnya sukses. Ya, biar kirapnya sukses. Puasa ala keraton ya. Ya, puasa ala keraton. Nah, disinilah yang akan kita pelajari. Ternyata orang itu kalau mau betul-betul membersihkan diri, membersihkan hati, ya kan, mau ngelakoni, itu hasilnya juga ada. Caranya mungkin gak islami, caranya gak islami, tapi karena memang dia punya keyakinan, itu hasilnya ada. Nah, kalau jenengan punya keyakinan, caranya benar, kira-kira hasilnya ada atau luar biasa? Mestinya kan luar biasa. Pertanyaan, yang punya hajat, udah belum, saya tak poso Senin Kemis, gak mandek sampai hajat saya terwujud. Kalau udah terwujud, tak tambahi meneh. Udah gitu belum? Belum. Aku pengen iki poso yora. Gaya. Cuman gak gaya. Pengen. Tapi disuruh ngelakoni tidak mau. Yang di keraton rajin ngelakoni. Rajin puasa. Betul atau gak betul nih? Betul kan? Ayo coba kita belajar baiknya. Ojo mau ngelek. Elek, sudah eleknya gak usah diomongkan. Bagusnya nih, coba. Bagusnya itu harus kita ambil. Biar kita bisa berbuat yang jauh lebih baik. Ditirakati, dilakoni. Lah, kalau kita punya sesuatu, ya ayo kita tirakati. Ayo kita lakoni. Misal, mohon maaf, boleh nanya enggak? Sebetulnya mapati miton itu buat apa tuh? Biar 4 bulan udah selamat gitu kan? 7 bulan sudah selamat. Biar teruslah selamat. Biasanya kalau mapati mitoni pakai baca Quran enggak? Ngaji. Lah, itu namanya apa? Namanya tirakatan. Iya, tirakatan. Kalau bahasa Jawanya ngelakoni. Ngelakoni itu dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Thoriqatan, menempuh suatu jalan. Thoriqatan, karena lisan orang Solo rodok kepreset, jadi tirakatan. Nah, tirakatan itu bahasa Arab, diterjemahkan jadi ngelakoni. Jadi sebetulnya orang yang ngelakoni sedang menempuh amalan-amalan yang diajarkan oleh para guru. Amalno iki sukses, seperti itu. Nah, kita alhamdulillah udah diajari untuk ngelakoni. Ya, untuk ngelakoni. Ngelakoni apa? Puasa. Ngelakoni apa? Sholat duha. Ngelakoni apa? Sholat tahajud. Ngelakoni apa? Sholat hajat. Ngelakoni apa lagi? Ngelakoni sholawat. Ngelakoni istighfar. Ngelakoni subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ngelakoni apa? Sodakoh. Ngelakoni apa? Poso. Mulut. Bahasanya mulut dari ngomong yang elek. Sudah? Hah? Sudah tahu ibu-ibu kemarin ngelakoni kan? Saya dengar ibu-ibu 40 hari gak pernah mencaci orang lain. 40 hari gak pernah ngerasani orang lain. 40 hari gak pernah nyinggung-nyinggung nyindir orang lain. 40 hari tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain. 40 hari gak pernah ngomel. Sudah bu. Ini yang namanya ngelakoni. Jenengan mungkin coba lihat. Ya, coba lihat. Kenapa orang dulu kalau buat sesuatu itu awet? Awet, jadi rasanya itu kental gitu, masih ada rasanya. Ya, kenapa? Coba lihat. Mau bangun rumah, yang disuruh bangun saja mesti poso. Poso dulu. Ya kan? Puasa dulu ya. puasa. Kalau sekarang, blas. Artinya mau bangun rumah saja itu bersihkan hati. Manahnya ditoto, hatinya ditoto. Hasilnya enak enggak? Enak hasilnya. Hasilnya enak. Tapi coba orang sekarang, ngelakoni begitu-begitu atau enggak ngelakoni? Enggak ngelakoni. Lah, alhamdulillah, ini tiap malam satu suro, ada pesta, kirab, apa namanya, keraton ya. Bu, monggo lenggah mriki, Bu. Kok dempis sajak nopo itu? Dempis ten mereka mboten anu nglakoni. Bu Khalidah. Iya, monggo. Dua kakak beradik. Ini dua bersaudara yang sama-sama hafal Al-Qur'an. Sekali-sekali mau saya tes kira-kira hafalannya yang paling kuat yang mana gitu ya. Kelihatannya yang sebelah kanan lebih suka ngajar adiknya. Kalau kakaknya rada radi-radi gimana gitu. Ya. Jadi coba kita pelajari yang baik. Tiap satu malam satu surah ada kirab, keraton gitu kan. Yang saya tertarik bagaimana puluhan ribu orang bisa datang gak pakai diundang. Berarti kita harus bisa buat acara yang begitu. Gak usah pakai diundang, orang dah datang. Berarti acaranya harus punya daya tarik. Padahal daya tarik yang mungkebu. Ya kan, cuman kerbau itu bisa menimbulkan daya tarik. Lah masa jenengan-jenengan enggak bisa jadi daya tarik, berarti kalah kalau kebo. Berarti sing bodoh sinten? Bukan kerbonya, bukan. Nah, kerbo genah bodoh gitu ya. Berarti kita ini manusianya yang enggak bisa mengalahkan daya tarik kerbo, yang salah adalah kita sendiri. Ayo. Daya tarik harus punya. Nah, datang orang sekian banyak tanpa diundang, dan yang menarik waktu jalan semua diam. Tidak bahas benar atau salahnya, ternyata itu yang di keraton mereka juga poso bisu. Coba nanya itu. Itu yang mau jalan tuh ngelakoni, yang mau kirap itu ya. Puasa ini, puasa ini, puasa yang dilakoni. Hasilnya ketika jalan, sing nonton ya podo bisu. Iya. Mau bicara aja takut kan? Gak enak kan? Risih kan? Coba jajal. Kalau nanti malam jenengan keluar niat ngomong, mestilah rawani. Mesti ada suatu apa seperti kekuatan gitu yang buat menengok gitu ya. Diamlah kamu. Seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, sebetulnya ini bicara masalah kirab kerbau dari sudut pandang Ustadz Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ini mesti pandangan saya gak dicocoki banyak orang. Tapi enggak apa ya, khusus buat kita-kita aja ya. Ya. Tapi nanti malam jangan nonton loh ya, jangan. Eman-eman nonton kebo tuh ditonton kan. Jangan, Bu. Kebonya kan enggak nutup aurat ya. Nanti kan di belakang kan banyak yang enggak pakai aurat kan itu banyak ya biasanya. Udah, kita enggak usah capek-capek nonton kerbo, kita angkat tangan berdoa. Tapi di sini kenapa kok itu tradisi setiap malam satu suro? Kenapa? Karena untuk menyambut tahun baru Islam Hijriah, ya, menyambut tahun baru Hijriah. Kenapa ada kirab? Karena dulu memang Nabi SAW waktu hijrah dari Mekah menuju Madinah, begitu masuk kota Madinah, di situ Nabi mau cari tempat untuk dijadikan masjid, yang jalan di depan itu unta. Yang jalan di depan itu unta. Sahabat di belakang semua ikut di belakangnya unta. Kenapa? Soalnya ontanya jadi petunjuk tempat yang akan dijadikan masjid. Ya, tempat yang akan dibangun masjid. Di mana onta berhenti, Rasul akan tidur di sana, Rasul akan tinggal di sana. Itulah yang menyebabkan semua sahabat berjalan di belakang onta. Nah, rojo-rojo pengen niru. Nah, di Solo nggak ada onta, adanya kebu. Paham? Makanya kebunnya suruh jalan di depan, yang lain ikut. Itu asal-asal muasalnya. Pernah dengar? Pernah, setahun yang lalu. Yang ngajari siapa? Saya juga. Paham? Ya kan seperti itu. Nah, terus belum selesai yang kedua. Orang Jawa, kita kan tinggal di Jawa nih. Orang Jawa itu dulu mereka paling suka membalas budi orang yang berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat baik, tidak pernah dilupakan budinya. Nah orang Jawa hidupnya makan beras, nasi ya kan, dari beras. Nah beras itu tidak akan jadi beras kecuali jasanya petani. Dan petani gak bisa nanam beras kecuali kalau tanahnya digarap. Dan tanah tidak akan bisa digarap kecuali kalau ada kerbau. Kerbau itu yang bantu untuk mengolah tanah. Petaninya di belakang, kerbaunya di depan. Ya kan, untuk bajak sawah. Lah itu diajari iling-ilingo ikewe somangan kabeh goro-goro ke kebu. Jadi ben kebu ini tetap neng ngarep. Itu sanepan dari orang Jawa. Pun paham dereng? Pun. Terus jenengan terima kasih sama kerbau ndak? Maksudnya itu pelajaran. Ya, itu pelajaran. Wong kerbo saja enggak dilupakan jasanya, apalagi tetangganya, apalagi orang tuanya, apalagi kerabatnya, apalagi sahabatnya. Semua yang berbuat baik hendaknya diingat kebaikannya. Setuju? Alhamdulillah. Itu sekilas sejarah kerbo. Udah lewat. Kebo udah lewat ya. Enggak usah bahas kerbo lagi. Buat yang baru datang saya ingatkan, kalau ada orang tanya pokoknya ambil teletongnya kebu boleh apa tidak? Boleh. Ambil teletong kebu? Boleh. Buat apa dulu? Buat pupuk? Bagus. Tidak jadi masalah. Lah kalau kemudian diurap-urapkan haram. Haramnya kenapa? Karena najis. Jadi mengotori tubuh dengan najis itu haram. Kalau pakai keyakinan nanti bisa begitu. Lah keyakinannya ini tidak benar. Ya. Tidak ada barang yang najis buat sesuatu yang baik itu tidak ada. Kalau toh hasilnya baik secara zahir itu adalah ulah syaitan. Dilulu, artinya dilulu. Paham? Nah itu kalau ada orang yang kok tanamannya dimakan sama kerbau rezekinya numpuk. Lah orangnya ikhlas ngasih makan hewan. Berbuat baik kepada siapapun akan dibalas oleh Allah. Termasuk pada kerbau yang kelaparan kok dikei mangan. Ganjarannya akeh, itu ajaran Islam. Betul, bagus. Ya kalau yakinnya begitu bagus, kalau yakinnya salah, jadinya salah. Hanya saja kita kan gak ngerti artinya orang. Makanya gak boleh nuduh orang punya keyakinan yang salah. Gak boleh. Karena zahirnya ngasih makan kerbau kan hal yang wajar-wajar saja. Cukup paham? Nah, udah cukup bab kerbau. Sekarang kita masuk tahun baru Islam. Satu Muharram. Ya, satu Muharram. Judulnya Muharram, tapi kenapa kok orang mesti ingatnya sama hijrah? Ya, karena penanggalan Islam itu dimulai tahunnya itu dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada sore hari ini saya pengen ngajak semua belajar sedikit saja tentang hijrah. Gak usah banyak-banyak. Karena jamnya nanti kan jalan cepat atau habis ya. Ya, sedikit saja belajar tentang hijrah. Pertanyaan, hijrah itu artinya apa? Hah? Artinya macam-macam. Hijrah artinya pindah, hijrah artinya meninggalkan, hijrah artinya jota. Ya, hijrah itu artinya macam-macam. Kalau orang Jawa bilang jota, ya kan? Nah jurhu, saya jota dia, gak mau ngomong sama dia. Man hajro akhi, siapa yang gak mau ngomong sama saudaranya 3 hari lamanya, nah itu berdosa kan, dosanya luar biasa. Nah hijrah artinya meninggalkan, hijrah artinya memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Nabi SAW dikatakan hijrah dari Mekah ke Madinah karena Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dalam syariat yang dikatakan hijrah adalah meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri ketaatan. Di Mekah gak bisa ibadah, di Mekah gak bisa sholat, di Mekah dimusuhin, di Mekah akan dibunuh, maka di situ tidak bisa ibadah. Dalam kondisi seperti ini, hukumnya hijrah wajib. Ini kalau kasus zaman sekarang, jenengan kerja di satu kantor, di situ gak boleh sholat, ya, gak boleh pakai jilbab, maka wajib jenengan hijrah. Nanti jangan alasan, loh itu nanti gak bisa cari makan di negara ini, cari kerja masih gampang. Ya, apapun masih bisa dilakukan. Teman-teman saya jual es teh di pengajian saja, dapat uang 900 ribu. 1 juta ya, jual es teh di pengajian itu dapat uang 1 juta. Padahal itu anak-anak mung dodolan es teh. Siapa besok yang mau keliling jual es teh di pengajian, silakan. Nah, coba ini, itu idenya kan. Jadi cari duit di apa namanya zaman sekarang tidak susah asal orang mau. Lah kalau ada satu kantor sampai menyuruh orang enggak boleh pakai jilbab, orang enggak boleh salat, dilarang di waktu salat untuk salat dan lain sebagainya, maka wajib kita hijrah dari kantor tersebut, ya kan? Ini hijrah. Nah, dalam kaitannya zaman sekarang, hijrah kan sudah enggak ada lagi negeri kufuran. Solo kita mau salat ya gampang ya toh? Tetap boleh sholat dianjurkan di Indonesia juga seperti itu. Lain halnya kalau orang di Perancis sana dulu pernah timbul larangan pakai jilbab. Wah itu kalau bisa pindah saja dari Perancis. Kalau enggak nekat ya pindahkan seperti itu. Kalau zaman sekarang hijrah itu dari kemaksiatan menuju ketaatan. Dari kerendahan menuju kemuliaan. Dari kekurangan menuju kelebihan. Contoh. Ibu-ibu biasanya istighfar cuma 100 kali. Ya, bisa dikatakan sekarang saya mau menghijrahkan diri saya dari istighfar yang 100 kali menuju istighfar yang 1000 kali. Tadinya nggak pernah nggak pernah istighfar. Sekarang saya hijrah dari nggak pernah istighfar menuju istighfar. Tadinya kumpulannya orang-orang yang nggak benar. Sekarang saya hijrah dari kumpulan yang enggak benar menuju kumpul orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Pertanyaannya, sudahkah ibu-ibu hijrah dari sinetron? Koma. Dari sinetron yang enggak benar menuju sinetron yang benar. Sudah belum? Jujur, udah belum? Gak usah hijrah yang jauh-jauh dulu. Ya, hijrah dari sinetron, sudah atau belum? Ibu, kok dibilang hijrah dari sinetron, semua diem. Nah, gak pernah lihat TV, no comment ya. Yang biasa lihat TV gimana? Sudah belum hijrah dari sinetron? Belum? Ya. Pertanyaan lagi, berani ndak ibu hijrah dari kumpulan teman-teman yang doyan ngerasani meninggalkan mereka, tidak kumpul dengan orang-orang itu, kumpul dengan teman-teman yang gak doyan ngerasani, berani ndak? Mau saya ajari caranya. Kalau ada orang lagi ngerasani jenengan mau ninggalkan kadang gak enak toh, pekewo kan? Saya kasih jurusnya, gampang. Ngapunten jih, saya ada perlu, sebentar ya, saya ada perlu. Gak bohong itu. Nanti kalau dia misalnya batin-batin perlu nih apa, ya perlu nih ninggal ke awakmu. Paham? Tapi gak usah disebutkan, ada perlu. Perlunya meninggalkan dirimu. Itulah sebuah keperluan yang sangat penting. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Jadi kalau ada orang yang biasa ngerasani ya kita pergi. Caranya pergi, bilang dengan sopan, ngapunten jih, saya lagi ada perlu penting sekali kan, koyok-koyone, bener-bener ada perlu, padahal perlunya ninggalkan jenengan gitu, yang ngajak menggunjing atau ngerasani orang lain. Nah ini hijrah. Nah sekarang kita setahun. Pertanyaan, orang yang punya perusahaan, kalau tahun ada tutup buku enggak? Ada. Sekarang saya mau nanya, jenengan dari pagi sampai sore udah mikir tutup buku amal belum? Belum? Sudah ngitung-ngitung belum? Tahun ini kita sholat yang khusyuk berapa kali? Sudah? Terus sholat yang gak khusyuk berapa kali? Sudah? Terus kira-kira misuh berapa kali? Sudah? Hitung-hitungan? Belum? Hah? Terus kira-kira ngambek sama bujo sampai ngamuk-ngamuk berapa kali? Sudah belum? Mbak Titik jelas belum, dan jangan pernah, karena beliau nanti baru mau menikah bulan Januari insya Allah. Jodoh dalam perjalanan, belum ketemu. Ya, memang sengaja saya sebutkan Januari menikah, biar jadi hasil. Kemarin kan acara betul-betul sekitar 11.000 orang, ternyata setelah kita hitung rotinya 11.000 orang yang hadir. Berarti kan mimpinya terwujud. Itu baru sekali ya. Nanti insya Allah kita pengen seluruh apa namanya Masjid Agung ketutup sampai ke jalan. Pengen lagi sampai ke alun-alun dan seterusnya. Harus ngimpi seperti itu dulu. Nah, pertanyaan tadi. Sudah kita hitung-hitungan. Kira-kira kalau tutup buku sekarang dihitung, termasuk jenengan sama saya ini, orang yang rugi atau orang yang untung? Bu, boleh saya ajak ngitung sekarang? Misal ya, saya ambil kertas, ambil pulpen. Ada sisi saldo, ada apa? Apa itu bu? Namanya? Debit, kredit, nanti hasilnya saldo. Debit itu pemasukan, kredit itu pengeluaran. Debit, misalnya ya, sholat subuh, ya, tepat waktu 5 kali dalam setahun. 360 kali kredit subuh jam 7. Oh, ini cuman misal. Ini cuman misal. Atau begini. Ya, debit salat subuh. Oke, tepat waktu. Kredit ngelamun selalu. Ayo jujur. Salatnya masih ngelamun enggak? Ya, kadang-kadang yang enggak kadang-kadang enggak ngelamun. Coba lagi. Salat alhamdulillah sudah tepat waktu. Ngelamun masih jalan selalu. Oke. Mulai tambah satu lagi. Menjaga pandangan. Debit. Debit. Debitnya lihat apa nih? Lihat Al-Qur'an. Ya kan? Lihat orang-orang yang menyenangkan, yang soleh dan solihah. Terus kreditnya? Memandang manusia dengan pandangan meremehkan. Siapa yang suka begitu? Ada enggak? Ada kan? Ya. Tuh, itu kreditnya wah besar banget itu. Utangnya akeh itu. Ya kan? Utangnya banyak. Memandang ngapunten. Memandang yang diharamkan. Banyak enggak kira-kira, Bu? Ibu suka lihat sepak bola enggak? Enggak suka. Lihat TV? Ya, lihat iklan sepak bola? Lihat pria yang pakai celana pendek di kampung? Sering enggak? Lihat ujulnya orang lain? Ngapunten, saya ngomong apa adanya. Ya, itu termasuk haram enggak? Kredit enggak nih? Minus, ya kan Mi? Minus. Coba dilihat lagi. Sikap terhadap suami. Wah, ini kira-kira banyak debitnya atau kreditnya ya? Hah? Kredit. Sikap terhadap orang tua. Banyak debitnya atau kreditnya? Terus. Sikap terhadap, ya, terhadap anak. Wah, ini banyak kreditnya, terang nih. Ngamuk, nesu, dan lain sebagainya, pegel, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah dihitung semuanya, baca Al-Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, bla bla bla bla, semua, kira-kira saldonya minus atau plus? Minus, banyak atau sedikit? Neraka apa surga? Nah, kalau hitung-hitungan begitu loh. Surga atau neraka? Lah kalau minus, enggak ada yang bisa buat bayar, terus harus dibayar kemana? Jenengan punya utang, enggak bisa nyaur, ditagih-tagih terus, akhirnya dijebloskan kemana? Kapan? Penjara. Nah, ini juga minus, ditagih enggak bisa bayar utang. Mampir mana dulu? Cuman mampir. Enggak masalah. Nah, sekarang mau enggak minusnya itu dibuat nol? Mau? Minus 1000 jadi nol. Nol, enggak punya hutang. Mau enggak? Mau. Kemudian bukan cuma nol, jadi plus. Mau enggak? Ya nanti hari ini. Kesempatannya hari ini. Ya kesempatannya sebentar lagi. Minusnya kita buat nol. Caranya apa? Tinggal minta ampun. Please, ya Rabbi. 1 tahun, hapuskan dosa saya. Enak loh. Nah, orang yang ingat di akhir tahun minta ampun, ini berarti orang yang perhatian kepada Allah, berarti orang yang mikir, berarti orang yang takut, berarti orang yang berharap sama Allah, dikasih nilai, ingatnya itu dikasih nilai sama Allah. Sedangkan yang lain keluyuran aras karep mu meh satu Muharram mau tanggal berapa enggak jadi mah masalah aku orang mikiri dosa ora dosa karepmu yang seperti ini namanya tidak punya rasa takut sama sekali. Nah, alhamdulillah kita kan masih punya atau enggak ketong dikit-dikit. Masih punya. Nah, nanti saya akan ngajak semua baca doa akhir tahun. Mau? Ini kan sebentar lagi azan maghrib pindah tahun ya. Ya, pindah tahun. Nah, nanti jenengan habis maghrib atau habis isya malam ini di rumah masing-masing baca doa awal tahun. Paham? Ya, habis maghrib atau habis isya baca doa awal tahun. Nah, karena ini akhir tahun, saatnya juga kita untuk punya cita-cita. Cita-cita untuk awal tahun. Makanya yuk cita-cita ya, mulai maghrib nanti sholat 5 waktu harus bisa berjamaah. Setuju? Ya kan cita-cita dulu. Sholat 5 waktu harus bisa berjamaah. Nggak kita jamaah sama jin, nggak apa-apa sudah. Jin, saya mau sholat jin. Ayo jadi makmum gitu ya. Udah sering nangis makmum, sholat sendiri. Ya kan minimal nawai itu. Wadlalah masuk musholat, Allahu Akbar. Waladhalin. Amin. Loh ini pernah bu, serius ini. Ada ini pernah satu orang gitu ya. Serius satu orang, dia masuk di apa musholanya pom bensin kan. Musholat isya gitu. Dia sholat dengan suara keras, ya kan? Merinding nih saya, merinding nggak nih? Iya merinding ya. Oh, ya tiba-tiba merinding nih. Allahu Akbar baca Al-Fatihah waktu waladhalin, kan amin. Aminnya itu sak musholanya pom bensin ini diantar, amin. Langsung dibatalkan lari masuk mobil, wes. Ini benar ini rasido, timbang nanti amin mengo terus ketok macam-macam dia pikir. Pergi semuanya. Nah, kadang manusia itu diperdengarkan yang seperti itu. Makanya disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, meskipun sendiri, hendaknya dengan suara keras. Sholat tahajud, meskipun sendiri, hendaknya dengan suara keras. Kenapa? Ada bangsa lain yang ikut mendengarkan dan bahkan ikut sholat. Tapi kita pesen ya, ojo banter-banter ngamini nih. Nanti kalau kita dengar, tambah bingung. Lah kita nawa itu, ini masuk tahun baru. Pasang niat yang baik. Mau enggak niat yang baik, Bu? Kalau jenengan ternyata is dead di tahun depan, 1433 meninggal dunia, alo bisa enggak? Ayo baik menawa, jenengan nanti hari Kamis meninggal gimana, ayo? Bu? Bu? Hari Kamis jenengan meninggal, gimana kira-kira siap enggak? Meninggal hari Jumat siap enggak? Nanti malam meninggal siap enggak? Orang cuma nanya. Saya nanya, ini nanya. Yuk kita sadar semuanya. Nanti malam meninggal bisa enggak? Bisa. Tadi malam jam 9 malam, saya baru tahu tadi pagi jam 9 malam, teman saya di Ponorogo, seorang kiai masih muda seusia saya, seger buger tiba-tiba masuk angin kemudian meninggal dunia. Jadi nanti malam jenengan meninggal bisa enggak? Siap? Mau? Besok? Bisa enggak? Siap? Lusa? Bisa. Siap. Tapi bisa ya? Bisa. Siap? Pasti enggak mati itu? Kira-kira nanti malam bisa? Sudah siap? Aneh enggak kita ini? Aneh enggak kita? Ya, yakin mati itu pasti, nanti malam bisa, tapi belum siap. Nekat enggak? Termasuk orang nekat enggak? Nekat. Nah, kita minta semoga Allah kan panjang umur, fitoatilah, sehat walafiat. Nanti udah aki-aki, kakek-kakek gitu ya, putu akeh, seger, meninggal, husnul khotimah. Itu cita-cita kita. Cuman kan Allah punya rencana, kita enggak tahu ya? Enggak ngerti. Makanya karena kita enggak tahu rencananya Allah, kita siapkan dari sekarang rencana kita untuk 1 tahun. Saya, nawa itu, mulai nanti malam harus bisa sholat berjamaah, tidak boleh ada yang ketinggalan. mulai malam hari ini harus membaca buku minimal 1 hari 1 lembar. Mulai hari ini harus nulis minimal 1 hari 1 halaman. Mulai hari ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Bulan Maret insya Allah umroh. Oh, niat kok ya? Kan boleh saja. Maret, Juni, Juli, Agustus, September. Dalam waktu dekat balik lagi. Kan gitu ya? Boleh enggak niat gitu? Boleh. Pasang niat yang baik. Baik-baik, saya niat untuk sholat malam sekian rakaat. Saya niat untuk baca Al-Quran sekian juz atau sekian lembar atau sekian ayat. Subhanallah. Ini udah niat untuk 1 tahun. Planning 1 tahun gitu ya. Ada orang nih, jangan saya. Jangan saya, buat contoh yang lain aja. Ada orang, udah pasang niat buat 1 tahun. Ternyata baru jalan 2 hari meninggal dunia. Padahal dia udah niat, Ramadan, saya mau umroh. Saya mau ibadah di Masjidil Haram. Udah pasang niat semua. Ternyata baru jalan 2 hari bulan Muharram meninggal dunia. Pahalanya apa? Semua yang dia niatkan selama 1 tahun dikasih pahalanya di depan semua langsung. Nih ganjaran kamu. Enak enggak? Gara-gara apa itu? Niat. Berarti penting enggak pasang niat nih di awal tahun nih? Penting. Makanya pasang niat nikah. Nikah itu sunnah. Ini loh teman saya yang di pojok. Doakan ya Bu ya. Coba dilihat wajahnya Bu. Januari insya Allah ya Mbak ya. Amin gitu. Katanya Habibnya ini gak selesai-selesai ngerjain saya. Orangnya baik, Masya Allah. Cantik gak Bu? Cantik. Udah baik, udah cantik. Suka pengajian, betul gak? Iya Masya Allah. Siapa yang mau Bu, Mbak Mantu? Lapor ke saya nanti. Seleksi dulu. Ya kan, diseleksi dulu. Kira-kira saya serahkan cocok enggak sama ini, sama ini. Iya Mbak ya? Habibnya rodok piye gitu ya? Kenapa saya ngomong belak-belakan? Kalau sampai hasil ganjaran ya tak pek dewe. Orang yang bisa menyebabkan orang menikah itu dibangunkan 1 rumah di surga. Oh, kalau kita diiming-iming dapat rumah beneran, kira-kira kita mau promosi enggak? Mau. Lah sekarang dikasih rumah di surga sama rumah beneran di dunia, kira-kira mulia mana? Di surga. Lah terus kalau enggak mau promosi, rugi atau enggak rugi? Rugi, mbok disangkut rodok gendeng ra apa-apa aku. Ya karena mikir 1 rumah di surga. Di surga, memang ya rada aneh, tidak apa-apa tapi. Nah hadirin dimuliakan Allah, nanti malam, ya masuk tanggal 1, orang-orang soleh itu di akhir tahun sama di awal tahun perhatian luar biasa. Kenapa? Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Wah wali api, akhirnya elek, ya elek. Ya kan? Awalnya elek, akhirnya api, ya jadinya api. Ya tapi biasanya akhir itu juga berhubungan dengan awal. Umumnya kalau awalnya apik, akhirnya juga apik. Awalnya jelek, akhirnya juga jelek. Umumnya seperti itu. Nah kalau kita ini daripada kita bingung, ya kita usahakan pokoknya akhirnya saya mau baik. Akhirnya mau baik. Nah kita sekarang udah di akhir nih. Alhamdulillah di akhir tahun, di bulan akhir bulan ini, ya kan? Kita masuk 1 Muharram, kita kumpul pengajian lagi. Yang lain mungkin lagi di mall nih. Lagi belanja di mall, mungkin lagi macam-macam. Ini kita habis asar, ngumpul, cari ilmu, kumpul sama siapa? Kumpul malaikat. Kan bagus, kalau malaikat laporan, ini Mas Novel lagi ngapa? Gitu kan? Laporan ke langit. Ini Mas Novel, ya Allah, lagi ngajar. Ya kan? Misalnya Bu Siti lagi apa? Bu Siti lagi belajar. Kan seperti itu. Laporannya, Pak, bagus. Karena akhirnya ini bagus, nyenengkan Allah, yang lain diampuni oleh Allah. Enak enggak? Enak. Lah Bu Khalidah lagi apa? Selesai menghatamkan Al-Quran. Barusan dari hataman Al-Quran. Misal demikian. Wah itu Masya Allah. Orang yang hatamkan Al-Quran 60 ribu malaikat mengaminkan doanya. Cucuk enggak? Cucuk ya? Cucuk. Lah ini cara mensiasati. Makanya nanti ibu-ibu kita akan baca doa bersama. Ini Alhamdulillah sekarang jam 5 lewat 16 menit. Sebentar lagi kita baca doa. Insya Allah jam 5:30 selesai, terus kita bisa pulang ya. Setuju? Setuju enggak setuju harus setuju. Ya, saya ambilkan doa yang panjang, ada doa yang pendek, tapi ini saya ambilkan doa yang panjang. Jenengan tinggal ngamini saja, tinggal ngamini. Karena bentuk doanya ini kami kami kami kami. Jadi tinggal ngamini. Kita baca doa Fatihah dulu ya. untuk Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ila ruh bin Ali bin Muhammad bin Husain wa'ala manawah wa ila hadrati Nabi SAW. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatina al-uzma ilaik fi istijabati ma da'awna wa tahqiqi ma rajawna wa ghafri ma janayna wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma innahu madha alayna min muddatil hayati 'am. قلت تنافيه من نعمك ما لا نستطيع أداء شكر عليه وحفظ تنافيه من الأسواء والمكاره ما لا نستطيع دفعه وقد أودعناه من الأعمال ما أنت عليم به فما وفقتنا فيه من حسنات فتقبل ذلك منا واكتبه لنا عندك من الأعمال الصالحات واغفر لنا ما داخلنا فيه من شوائب الرياء والعجب والتصنع وغير ذلك واجعله وسيلة لنا إلى رضاك عنا وزلفى لديك وما قرفنا فيه من سيئات وخطيئات وأفعال غير مرضيات والنيات غير صالحات بجوارحنا وقلوبنا فنسألك اللهم بحق ذاتك وأسمائك وصفاتك وبحق القرآن العظيم وكتبك المنزلة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبحق من له وجهة عندك من جميع خلقك أن تغفر الذنوب كلها وتتفضل علينا من واسع جودك العظيم بجميع ما نعمل وأن تبدل سيئاتنا حسنات وتبلغنا من رضاك عنا أقصى الأمنيات والنهاية المرادات ونحن كما تعلمنا نواصينا بيدك وأمرنا في جميع حالاتنا إليك وما قام معنا من ظن جميل بك أنت تعلمه واضطرارنا إليك وافتقارنا لك لا يخفى عليك وهذه أكفنا مبسوطة لديك وقلوبنا متوجهة إليك فلا تخيبنا يا أمل المؤملين ويا ملاذ اللائذين ارحم من نادك وهو يعتقد أنك ربه وقصدك وأنت حسبه وقد استقبلنا من بعد عامنا الماضي عام جديد ما ندري ماذا سبق في علمك فينا ورجاؤنا أن تفتح لنا في هذا العام الجديد باب التوبة الصادقة الخالصة التي لا يعقبها نكث وأن ترزقنا فيه من التوفيق للأعمال الصالحة المقبولة عندك ما يوجب لنا رضاك عنا وأن تعمر جوارحنا بطاعتك المرضية عندك وقلوبنا بحبك وحب من تحبه وحب ما تحبه وتوسع قلوبنا وتؤهلها لمعرفتك الخاصة التي أكرمت بها عبادك العارفين وأولياءك الصالحين وترزقنا من التقوى التي أكرمت بها عبادك المتقين حقيقتها وثمرتها وأصولها وفروعها وتنزلنا من الاستقامة أعلى منازلها ومن اليقين أرفع مراتبه وتسلك بنا سبيل الاتباع في الأقوال والأفعال والنيات والأعمال لحبيبك أشرف خلقك عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتوفر حظنا من حب هذا الحبيب واتباعه في كل أحوالنا وتجعلنا يا ربنا من أسعد الناس به وأقرب الناس إليه ومن أعظم الخلق مودة له وشرفنا برؤية وجه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عنا في المنام واليقظة وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وأكرمنا يا ربنا بالبركة التامة al-wasi'ati fi a'malina wa fi niyatina wa fi arzaqina wa fi harakatina wa sakanatina wa fi a'marina wa fi awqatina waj'al al-a'wam al-mustaqbalah min a'marina da'iratan 'alaina bis-sabati 'ala dinik wal-iqbali 'ala khidmatik واحفظنا في جميع ذلك من شر الشيطان وعمله وشر النفس الأمارة بالسوء وعملها وشر فتنة الدنيا واحفظنا من الوقوف مع زخارفها وزيناتها ومن اختبرتنا به فيها من مال وعيال وغير ذلك ومن متوعة الهوى المردي واحفظنا من تغليب جانب الحظوظ العاجلة ومن قرناء السوء ومخالطتهم واجعل أوقات أعوامنا المتجددة مصروفة كلها فيما يرضيك عنه وما تفضلت به علينا من نعم وفقنا فيه للشكر على ذلك واجعلنا يا ربنا من المستمسكين بالعروة الوثقى وارزقنا الصدق معك في جميع توجهاتنا وأم بهذه الدعوات أولادنا ووالدينا وأصحابنا وإخواننا في الدين وهب لنا قوة نقوى بها على طاعتك وأداء حقك على الوجه الذي تحبه وترضاه واجعل لنا حظا وافرا من التشمير في خدمتك ومواصلات الأعمال الموجبة لرضاك وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسرار وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسمائها وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه واجعلنا من أهل الوفاء بحقه واجعله لنا عندك شاهدا بصدقه في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله yang maha pengasih. Ya Allah yang maha penyayang, ampunilah semua dosa-dosa kami di tahun ini dan di tahun-tahun yang sebelumnya. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan kami yang terdahulu. Ya Allah, maafkanlah semua kesalahan kami yang terdahulu. Ya Allah, maafkanlah kekerasan hati kami ini. Ya Allah, maafkanlah kekerasan hati kami ini. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak keturunan kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami, dosa orang-orang yang bersama dengan kami, dosa orang-orang yang pernah belajar kepada kami, dosa orang-orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kami, dosa orang-orang yang pernah hadir di majlis ini. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terimalah semua amal soleh kami, ya Allah, di tahun yang lalu, di tahun ini, dan tahun-tahun sebelumnya. Jadikanlah amal soleh tersebut engkau terima dan engkau lipat gandakan pahalanya. Ya Allah, berilah kami usia yang panjang. Ya Allah, berilah kami usia yang panjang. Dalam kenikmatan, dalam ketaatan. Jadikanlah kami semua orang-orang yang berbahagia selama-lamanya. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengamalkan ilmu yang kami ketahui. Berilah kami taufik untuk mengamalkan pengetahuan yang baik yang engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami di tahun-tahun mendatang ini orang-orang yang saleh. Minal awliya wassalihin. Jadikan kami orang-orang yang gemar sholat, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang gemar berzikir kepadamu, orang-orang yang gemar menuntut dan mengajarkan ilmu, orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang gemar menolong sesama, orang-orang yang gemar menyenangkan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang dapat meneladani baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wujudkanlah hajat-hajat dunia kami dan hajat-hajat akhirat kami yang engkau ketahui maupun yang kami belum niatkan. Ya Rabbi, wujudkanlah semuanya sesuai dalam ilmu pengetahuanmu. Ya Allah, engkau maha mengetahui akan isi hati kami dan apapun yang tidak kami ketahui, engkau maha mengetahui semuanya. Maka wujudkanlah hajat-hajat kami itu, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sembuhkanlah kami semua dari segala macam penyakit. Sembuhkanlah kami semua dari segala macam penderita. Sembuhkanlah kami semua dari segala hal yang tidak menyenangkan. Begitu pula teruntuk saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Rabbi, lunaskanlah hutang-hutang kami, ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang kami, ya Allah. Lunaskanlah hutang-hutang kami, ma'lutuful afiyah. Ya Rabbi, limpahkan rezekimu yang barokah kepada kami semua. Rezeki yang mudah, rezeki yang datang dari segala arah, tanpa susah payah. Ya Arhamar Rahimin, rezeki yang menyelamatkan dunia hingga akhirat. Ya Rabbi, jadikan semuanya orang-orang yang dapat sampai ke tanah suci. Orang-orang yang dapat menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang dapat ziarah kepada Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya arhamar rahimin, kami mohon kepadamu, sembuhkanlah yang sakit di antara kami, terkhusus untuk orang-orang yang biasa bersama kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang menitipkan doanya kepada kami yang saat ini sedang sakit, dan di antaranya teruntuk Ibu Martia Rubianti binti Suwanda, dan juga teruntuk orang-orang sakit yang lain yang sedang menderita sakit. Semoga diberi kesembuhan ya arhamar rahimin. Dengan beralihnya tahun ini menuju tahun yang baru, jadikanlah kehidupan kami menjadi semakin baik ya arhamar rahimin. Jadi semakin baik ya arhamar rahimin. Jadi semakin baik ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan semua yang hadir di majelis ini, yang pernah hadir di majelis ini, semuanya pulang saat ini mendapatkan ampunan darimu ya Allah, mendapatkan apa yang diinginkan ya arhamar rahimin. Ya Allah, teruntuk keluarga kami, teman-teman kami, lindungi dari segala bencana, lindungi dari segala musibah, lindungi dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah tahun baru ini ya Rabbi sebagai tahun yang menyenangkan hati umat Islam ya Allah. Jadikanlah tahun yang menguntungkan umat Islam ya Allah, tahun yang memenangkan umat Islam ya arhamar rahimin. Dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat Al-Quranil Azim, kabulkanlah doa kami ini ya Rabbi, yang telah kami panjatkan dan dipanjatkan oleh orang-orang soleh. Ya Rabbi, semua doa yang dipanjatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW di hari ini, di waktu ini ya arhamar rahimin, untuk menyambut datangnya tahun baru Islam ya Rabbi, dan mengucapkan selamat tinggal pada tahun ini ya arhamar rahimin, kabulkanlah dan berilah kami keberkahan dari doa tersebut ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur ayubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayyiatina. Allahumma arzuqna jami'an as-sa'adatal kubra fid dunya wal ukhra, warzuqna jami'an husnal khatimah 'indal maut ba'da 'umrin tawil fi ta'atik ma lutful afiyah wa salamah wa tawfiq wal hidayah war ridha inayah fid din wad dunya wal akhirah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيب علي في بث هذه الدعوة النسبات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سمعت satu فاتحة untuk teman saya Al-Fatihah Ruh Pak Yai Muslih Al-Baroni. Allah yaghfir lahu warhamhu wa darajati fil jannah waj'al mustaqarra ruhi fil mursil ala man nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa an Allah yaj'al qabruhu radatan miradul jinan min khilfi qabri araihata wa raihan wal fushata wal aman wal maghfirata ridwan. Allah yaghfir dhunubana jami'an wa yarzuqna jami'an husnal khatimah 'inda al-maut wa amina fi ta'atihi ma lutu fi afiyah salama tawfiq al hidayah war ridha wal inayah fid din wa dunya akhirah wa ila hadrati nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Satu Fatihah lagi untuk yang lagi ulang tahun dan ngasih gado-gado ini, kalau tidak salah ya. Semoga panjang usia, sehat walafiah, mudah rezeki dunia dan akhiratnya, bahagia hidup selamanya, dijauhkan dari petaka dan musibah, penyakit dan segala hal yang tidak menyenangkan, terwujud apa yang dicita-citakan yang diridhoi Allah. Ma'alutuf al-afiyah ala hadhiniyah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak direkayasa, menu tahun barunya datang sendiri 3 item itu. Ya kan? 3 makanan ini datang sendiri ya. Mari kita baca surat Al-Asr ya, sebagaimana biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Terima kasih, mohon maaf. Happy New Year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.